senyum. Asalkan dia boleh pilih, jelas ceritanya yang sedih-sedih. Kita penggoncangan di motorku, ketawa ria sambil bercanda. Begitu usai ceritanya, kulihat matanya basah merah. Kalau cari pacar, jangan cari pacar gadis sentimental. Habis waktu di jalanan hanya untuk membujuk gadis sentimental. Biar begitu, tetap cinta. Sekuntum mawar ku persembahkan. Tiada angin, tiada hujan. Ia menangis, katanya romantis. Di zaman modern masa kini, di kala wanita bermandiri, tiada ku sangka masih ada. Hey, engkau wanita yang sentimental. Kalau cari pacar, jangan cari pacar gadis sentimental. Habis waktu di jalanan hanya untuk membujuk gadis sentimental. Biar begitu, tetap cintaku. Seribu tipe wanita tak akan dapat menggantinya. Kalau cari pacar, jangan cari pacar gadis sentimental.